seluruh masyarakat Pandangan Wetan, khususnya keluarga besar Respanel. Terima kasih, di bawah komando Abah Karebet. Terima kasih, sukses jaya untuk Respanel. Baik saudara-saudaraku yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti, artis cileknya Indonesia bro, ada Ramayana Balauga syuting spesial untuk Respanel, Tasya New Palapa. Terima kasih. Banyak ya Bu ya. Terus ya Bu ya. Terima kasih. Sampean pancen ngeten Mas. Terima kasih Mas. Asia.